berjalan menyusuri malam setelah patah hatiku. Aku berdoa semoga saja ini terbaik untuknya. Dia bilang kau harus bisa seperti aku. Sudah biarlah sudah, mudah saja bagimu, mudah saja untukmu. Andai saja cintamu seperti cintaku. Selang waktu berjalan, kembali datang, tanyakan keadaanku. Ku bilang kau tak berhak tanyakan hidupku. Membuatku semakin terluka. Mudah saja bagimu, mudah saja untukmu. Andai saja lukamu seperti lukaku. Mudah saja bagimu, mudah saja untukmu. Andai saja cintamu seperti cinta.